Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, benarkah hadis hubbul watan minal iman itu termasuk hadis? Dari Bu Aminah di Makassar, jauh juga dari WhatsApp. Benarkah hadis hubbul watan minal iman itu dari hadis? Yang saya ketahui, hubbul watan minal iman itu bukan hadis, itu kalam ulama. Tetapi maknanya sahih. Kita itu diajarkan untuk cinta kepada tanah air, ya, bukan pada hadis. Dan juga makna daripada hubbul watan minal iman itu betul-betul mencerminkan agama Islam. Islam mengajarkan kita cinta kepada tanah air. Islam mengajarkan cinta kepada tanah air untuk nasionalisme, mencintai tanah air. Cuman untuk hubbul watan minal iman itu bukan daripada hadis, tapi maknanya itu maknanya sahih dan bisa.